hari kita yang dulu sendiri. Cinta yang nyaris memudar, kini tersenyi kembali. Aku meresah mekar, gairah merasuk hati. Kan ku tempuh desa hari dari ibu bersamamu dan selalu mendampingi. Hari-hari kita yang dulu sedih, sudah kurang kai kata.